tiada yang lebih pilu, tiada yang menjawabku selain hatiku dan ombak berderu. Di pantai ini kau selalu sendiri, tak ada jejakku di sisi. Suaraku memanggilmu, akulah lautan kemana kau selalu pulang. Jingga di bahuku, malam di depanku, dan bulan siaga sinari langkahku. Ku terus berjalan, ku terus melangkah, ku ingin selain hatiku. Andai engkau tahu, di pantai itu kau tampak sendiri, tak ada jejakku di sisimu. Namun saat kau rasa pasir yang kau pijak pergi,